Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir al-usrul akhir pada bab salat. Salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan merupakan ibadah yang sangat agung sekali dalam agama kita. Salat merupakan perkara yang akan ditanyakan pertama kali kelak di hari kiamat. Di pada mahsyar, semua kita akan ditanya tentang baik dan buruknya salat kita. Apabila baik, baiklah seluruh amalan. Dan apabila buruk, na'udzubillah min dzalik, akan buruklah seluruh amalan yang kita kerjakan. Salat secara bahasa berarti adalah doa. Adapun secara terminologi, maka salat berarti satu ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian salat memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para nabi dan rasul. Di antaranya Allah kisahkan tentang salah satu dari nabinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah, wahai Tuhanku, ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, begitu pula anak keturunanku. Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, beliau memerintahkan kepada keluarganya ya untuk melaksanakan salat, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, ya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan adalah beliau Nabi Ismail itu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan salat dan zakat. Surat Maryam ayat 55. Kemudian juga tentang Nabi Musa alaihi salam, ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, surat Thaha ayat 14, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada nabinya Isa alaihi salam dengan firman-Nya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz-zakati ma dumtu hayya, dan Allah menjadikan aku ya mendapatkan keberkahan di mana saja aku berada, dan Allah ya mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku hidup. Surat Maryam ayat 31. Salat diwajibkan atau difardukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya. Pada awalnya salat difardukan sebanyak 50 kali, ya. Kemudian diringankan sampai menjadi 5 kali salat, ya. Tetapi pahalanya sama dengan 50 kali salat tersebut. 5 salat tersebut adalah salat fajar atau salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan isya. Ini merupakan kesepakatan dari kaum muslimin. Adapun dalil disyariatkannya ibadah salat, maka bisa kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari Al-Hadith. Di antaranya, Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kemudian innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya. Kemudian juga ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan berlaku ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, ya, berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayarkan zakat. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian kalau kita lihat di dalam al-hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian iqamus shalah, mendirikan shalah, menunaikan zakat, ya, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah." Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kalau mereka mau mentaatimu dalam hal itu, maka ajarilah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga adalah ijma' kaum muslimin tentang disyariatkannya ibadah salat sebanyak 5 kali dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa hikmah dari disyariatkannya salat ini? Kita akan mendapatkan banyak buah dari salat yang kita lakukan. Salah satunya adalah merupakan ubudiyatul abdi lillahi ta'ala, sikap penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahwa dia adalah hamba, ya, yang dimiliki oleh Allah, ya. Kita ini hidup adalah merupakan manusia, ya. Kita hidup sebagai hamba, kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi kita hidup di dunia ini merupakan atau memiliki tujuan dan esensi yang sangat luar biasa, ya. Jadi bukan untuk sia-sia dan bukan hanya untuk bermain-main saja. Kemudian dengan sholat tersebut, maka seorang hamba akan memiliki hubungan vertikal yang secara kontinu dan terus-menerus dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat menjadikan, ya, hubungan, ya, yang erat antara dia dengan Allah, antara dia dengan Sang Pencipta, antara dia dengan Sang Khalik. Kemudian yang ketiga, sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar, ya. Kemudian juga salat akan menyebabkan bersihnya seorang hamba dari noda kesalahan dan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang salat sebanyak 5 kali sehari semalam seperti seseorang yang mandi, ya, sebanyak 5 kali dalam sehari, ya. Bukankah akan bersih dia dari segala kotoran di badannya? Ya, begitu pula salat yang kita lakukan. Bila salat tersebut sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan sempurna segala, ya, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka insyaallah salat tersebut akan bisa membersihkan diri kita dari segala bentuk kesalahan maupun dosa. Kemudian yang keempat, salat bisa menjadikan, ya, tuma'ninah di hati seorang hamba, akan melahirkan ketenangan dan menjauhkan dia dari sifat gundah gulana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat, ya. Jadi salat bagi beliau merupakan hiburan, salat bagi beliau merupakan refreshing, tetapi lain dengan sebagian orang yang menganggap salat sebagai beban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kepada siapa salat diwajibkan? Ya. Salat diwajibkan atas setiap muslim, ya, yang baligh, kemudian laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat adalah kufur, ya. Orang yang meninggalkan salat dihukumi sebagai orang yang kafir, ya. Adapun kalau dia meninggalkan karena bermalas-malasan, maka dikhilafkan oleh para ulama, tapi sebagian para ulama mengatakan dia juga termasuk orang yang kafir. Sehingga kita jangan sampai meremehkan masalah salat ini, apalagi orang yang menganggap bahwa salat tersebut tidak diwajibkan, ya, atau menganggap salat bukan merupakan kewajiban, maka ini jelas sudah merupakan keyakinan yang mengeluarkannya dia dari keislaman. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang masih melalaikan salat, yang suka meninggalkan salat, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha penerima taubat atas segala dosa yang kita lakukan selama sakaratul maut belum datang mengunjungi kita, selama hari kiamat belum datang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan hambanya selama dia bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian syarat-syarat salat, ya, yang pertama yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz, ya, kemudian bersuci bagi yang mampu, dan masuknya waktu. Adapun waktu salat zuhur, maka dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda seukuran dengan benda tersebut, ya. Kemudian waktu asar, ya, ada waktu pilihan, yaitu hingga bayangan suatu benda dua kali lebih panjang dari benda tersebut, dan ada waktu darurat, yaitu hingga terbenam matahari, ya. Kemudian waktu maghrib, yaitu hingga hilang cahaya kemerah-merahan. Waktu isya, ya, ada waktu pilihan, yaitu hingga tengah malam, dan ada waktu darurat, yaitu hingga terbit fajar. Kemudian waktu subuh, yaitu hingga terbit matahari. Kemudian rukun salat, ya, ada 14, diantaranya berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat al-fatihah, kemudian ruku pada setiap rokaat, bangkit dari ruku, ya, i'tidal, kemudian sujud pada 7 anggota sujud, ya, lalu duduk antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama dan tumakninah pada setiap gerakan serta berlaku tertib. Adapun wajib-wajib salat ada 8. Yang pertama